طيب آداب القرآن الكريم. نعم الدليل. الدليل هناك دليل عندك؟ ها؟ ايش له؟ يدعون الدليل على الطهارة؟ لا يا رجال، اسمعنا رجال يجي يكلم كهرباء عندك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الدليل الثاني أشى ملائكة المقربون هكذا ما يصلح إلا المطهرون. الدليل الثاني عندك ها؟ ما نذكر دليلا ثانيا؟ نعم الدليل الثالث عند حفاظ عندكم جميعا استعاذة الطهور شطر الإيمان حديث من؟ حديث من الطهور شطر الإيمان؟ أبي مالك. نعم ثانيا استقبال القبلة دليل عندكم دليلا عندكم دليل لكن ليس على الإطلاق. نعم ليس على الإطلاق. السلف يفعلون ذلك، أرى السلف ما يقولون مكيان أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش الدليل؟ الدليل على أن استقبال على القبلة ليس بلازم. عندك ماحي عندك ورق ما فيه في ماذا؟ بعير راحلته يوم الفتح. نعم عندك خان بعدك راجع جيدا ليس بلوم قاعدة بلوم ناس مراجع عندك يا الله يقول الشيطان بلا الله يقول الشيطان الدليل ايش هنا في الماضي صح يا توفيق في الماضي عندك عندك إذا ماذا إذا انتهيت من القراءة فاقرأ استعاذة في الماضي للمستقبل أحيانا. طيب عندك فردوس مواب الدليل احفاد الدليل ذا آدم ايش جاء الحديث Taib. Ini di sini taib di sini menahnya dengan tangan. Oh. Kalau begini, mau menguap ditahan pakai mulut aja, enggak terbuka. Boleh enggak? Enggak, kan. Pernah enggak? Pernah begitu enggak? Dan karena ini memegang besar-besar, kemudian menguap. Enggak jadi menguap. Mafhum ya Fad? Mafhum? Mafhum? Ish? Apa yang dipahami? Itu tuh pakai apa? Pakai mulut boleh enggak? Boleh? Hamusyik. Tapi ahsan, ahsan. Walaupun boleh, nah, boleh. Pak, yang penting tidak terbuka. Terbuka syaitan tertawa. Yadkhul syaitan yadkhul. Anda yasma. Dukir kerman kau dakar anifan. Ad-dalil. Butuh dalil ma'rifatul din Islam bil adillah. Al-Tumama. Hadis Ibnu Abbas. Hadis min hadis. Dimana? Lesh Tumama. Ayo, ha. Musabbihat. Anda ya Harif. Ada berikutnya. Anda kan? Naam, ad-dalil. Malam. Ayah, naam, dalil thani. Anda ya Sayyid. Anda kan? Indak. Anda ya Abdul Rahim. Masih Abdul Rahim. Anda Ad-dalil thani. Anda Muin. Anda ya Khan. Ya Sinta Akhir. Abdul Qaddam. Huna. Sini sini. Biar semangat dulu, balik di sini. Anda Kumar. Ad-dalil tsani. Ma indak dalil? Indak Ahmad. Hadis man? Naam. Sana saud yataqanna bil Qur'an. Anda ya habibi. Kalau makan cepat. Jangan lama-lama. Anda akhi. Anda ya jihad. Ad-dalil tsalits ana Rahman. Anda takian. Anda khan. Arham. Musa Asyari. Uditan mazal Ali Dawud. Nah, kathirah dikri tahsin as-sawt. Aidan kana sallallahu alaihi wasallam yaqra bin Sa'idin Zaidu sama siapa itu ahadan eh sanusautan min sanusautan min jadi masih banyak sana masih banyak. Tapi berikutnya ada nazar ada berikutnya nimrojah nimrojah jangan hanya sekedar lewat kulit tumbuk di bantal ini tak kayak menawar ha? Khalas zikr lillahi zikr ini rahman nah khusyuk dabbur al-ma'ani الدليل ولو كان أنا يا حمزة الدليل الثاني تدبر القرآن عندك كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آيات ويذكروا الألباب الدليل الثالث عندك situ la'allakum turhamun. Naam, anda dalil rabi'. Afala dabbara al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalaha? Naam. Adab berikutnya. Dalil mutarassilan mutarassilan soal ta'awwal naam al-salat maa kaya salah layl faqad al-nawafil طيب ركن تلاوة كان تلاوة نعم تلاوة القرآن diambil dengan cara berguru saya katakan berguru harus berguru. Nah, kalau sekedar mendengar kaset atau membaca buku maka banyak terjadi kesalahan. Nah, apalagi masuk pada qiraah. Dalam qiraah, qiraah. Sehingga ketika sebagian teman hanya sekedar mendengarkan kemudian mengaku bahwasanya dia bisa qiraah sabah. Praktek dalam qiraah enam. Ketika ditanya berapa bacaannya, dia menyelisih qiraah Hafsah Nasim sekitar 5 atau lebih sedikit. Ada perselisihan antara qiraah itu dengan qiraah Asim lebih dari 40. Enam. Jadi orang yang tidak berguru tidak bisa membedakan wadduha wallaini idza saja. Tidak bisa bedakan antara saja, saja. Tidak bisa bedakan. Nah, atau yang dibaca seperti mad badal. Amana billah. Kita baca empat misalnya. Orang yang tidak berguru tidak bisa membedakan ini qiraah apa. Nah, tidak bisa membedakan ini qiraah apa. Kau tahu ini adalah qiraah wars. Nah, sehingga di sana dibutuhkan untuk talaqqi secara langsung. Demikian juga praktek makharij al-huruf dibutuhkan untuk talaqqi. Tidak bisa diambil melalui kaset-kaset saja atau buku-buku. Yang jelas, nah, kaset dan buku juga membantu, tapi talaqqi jauh lebih bagus. Nah, dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Merasa sudah punya suara bagus, sudah cukup. Orang sudah senang dengan suaranya, sudah cukup. Tapi nanti ketika bertemu dengan para qurra, rasa kerdil, banyak kesalahan. Taib. Rukun tilawah 3. Muafiq li Mushaf Utsman. Nah, sesuai dengan tulisan Ras Mani Utsman bin Affan, karena tulisan Utsman bin Affan itu mencakup qiraah-qiraah yang lain. Di zaman para sahabat belum ada syakl. Baik, tidak ada harakatnya di situ. Anda melihat bagaimana qaul rabbikum bil haq, kalau tidak ada syakalnya. Kalian baca qul, kalian baca qaula. Qul apa qaula? Qul. Nah. Pemberian syakal di zaman Hajjaj bin Yusuf, seorang zalim, akan tapi nah, di akhir hayatnya beliau husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun membunuh para ratusan ulama. Nah, dan beliau termasuk berjasa dalam memberikan syakal. Sekali lagi, hatta titik di zaman Rasulullah SAW tidak ada titik-titiknya. Nah, sehingga banyak perbedaan di sana, seperti fata bayyanu dan fata sabbatu. Kalian tulis nanti dengan tidak memakai titik akan sama antara fatabayyanu dengan fatasabbatu. Nah, buyut dengan biyut. Nah, pakai kasrah, pakai dhamma. Maliki dengan maliki. Nah, di Mushaf Utsman tidak memakai alif setelah malik. Ma'ruf. Dengan ini, dengan Mushaf Utsmani itu mencakup qiraah-qiraah mutawatirah. Sehingga kalau ditulis sesuai dengan kaidah imla'iyah, malah menghilangkan sebagian qiraah-qiraah yang lainnya. Menghilangkan sebagian qiraah-qiraah yang lainnya. Nah, seperti sini, qala rabbihkum bil haq. Nah, qala ini bacaan Hafs An-Nasib saja. Kita lihat bagaimana. Cuma qiraah Hafs An-Nasib. Sementara qiraah yang lainnya qiraah Nafi' dari dua jalan, qaulun wa warsh, qiraah Ibn Katsir dari dua jalan, Qumbul wal Bazzi, qiraah Abi Amr al Basri dari dua jalan, As-Susi wa Duri. Nah, qiraah Ibn Amir dari jalan Layth wa Ibn Dhaqwan. Kemudian qiraah Asim dari jalan Syu'bah qira'ah Hamzah dari dua jalan, Khalaf wa Khallad, dan qira'ah Ya'qub dari jalan Raw Warwais. Nah, qira'ah banyak di sana, banyak qira'ah, qira'ah, qira'ah, qira'ah. Tidak ada di sini qira'ah 10 mutawatirah. Naam, kecuali ada qira'ah Hafiz Nasib. Syuban Asim membaca kul. Nah, sehingga kalau dihilangkan menjadi qala ish, maka menghilangkan qira'ah-qira'ah yang lainnya. Mafhum? Mafhum Saif? Paham? Nah, sekedar domlong nulis, ada faedah ditulis. Bab ini faedah belum tentu kalian dapatkan. Nah, yang kedua harus bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Zaid bin Thabit, al-qira'ah sunnah muttaba'ah. Sunnah qira'ah itu, jalan Al-Qur'an itu sunnah yang harus diikuti. Nah, kemudian di sana ala qira'ah seperti kemarin qira'ah man fa siyamu thalath ayyam mutatabi'at. Nah, qira'ah Ubay ini adalah qira'ah yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kenapa di mushaf Utsman bin Affan tidak dicantumkan di situ? Padahal ish, sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ish al-jawab? Hadhihi al-qira'ah ish? Mansukhah. Nah, أيضا هناك قراءة بل آية لو كان لابن آدم واديان أحب أن يكون واديان ولا يملأ فاه إلا التراب. نعم, ini قراءة dihapus, dihapus منسوخ. أيضا قراءة عبد الله بن مسعود والليل إذا يشاء والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. Kemudian قراءة ابن مسعود والذكر والأنثى بدون إيش؟ وما خلق الذكر والأنثى بدون وما خلق. Hilangkan إيش؟ وَمَا خَلَقَ. Rasulullah SAW sudah memberikan tazkiyah kepada Abdullah bin Mas'ud. مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأْ قُرْآنَ غَدًّا كَمَا أُنْزِلْ فَلْيَقْرَأْ عَلَى إِبْنِ أُمِّ عَبْدٍ. نعم, فَلْيَقْرَأْ عَلَى إِبْنِ أُمِّ عَبْدٍ, يعني Abdullah bin Mas'ud. Akan tapi kenapa tidak ada qira'ah 10 mutawatirah yang ada dalam mushaf yang sudah beredar? Kenapa? Qira'ah mansukhah. Maka rubba ba'du al-'ilm. Kemudian di sana juga ada qira'ah-qira'ah yang lain. Qira'ah al-Yazidi. Nah, yang lainnya qira'ah Abil Hasan Al-Asy'ari. Nah, tapi di sana karena menyelisih sebagian Syekh Ibrahim jatuh petelannya. Karena menyelisih sebagian syurut yang ada di sini. Nah, kemungkinan karena tidak sesuai dengan Rasul Utsman Utsmani, atau kemungkinan karena tidak sesuai dengan nam, tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, atau karena tidak sesuai dengan lughah Arabiyah, maka dijatuhkan. Akan tetapi Syekh Al-Albani membolehkan jika memang itu ayah itu seandainya sampai kepada Rasulullah SAW, maka boleh dibaca. Akan tetapi jumhur qurra menyatakan bahwasanya selain qiraah naam yang mutawatirah tidak boleh dibaca, jadi qiraah syalah tidak boleh dibaca. Naam. Ya Rasul, sampai kepada Rasulullah SAW, kita ambil Al-Quran sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW, makanya di sana orang Arab dosa untuk mengambil ijazah. Nah, jadi syekh memberikan ijazah kepada syekhnya, kepada muridnya, kepada muridnya, kepada muridnya, begitu. Kemarin sudah kita melakukan janji untuk mendapatkan ijazah. Qadrullah masya'a fa'al, ini guru saya ditangkap ketika perjalanan menuju Demak, ditangkap di jalan kemudian dipulangkan, sehingga seharusnya tazkiyah. Nah, ijazah sudah dapat saya. Qadrullah masya'a fa'al, belum dapat. Tapi ini tidak mengurangi. Nah, yang penting sudah mengambil qiraah walaupun tidak ada ijazah. Nah, walaupun tidak ada ijazah secara tertulis. Nah, Syekh Mubil lulus apa? Titel master. Nah, di atasnya LC. Dia mengatakan saya tidak tahu di mana ijazah saya sekarang. Tidak butuh dengan ijazah. Karena ijazah al-ghalib hanya untuk mencari dunia. Hal wal waqi' untuk mencari kehidupan dunia. Kehidupan akhirat tidak perlu pakai ijazah. Nah, penting punya ilmu walaupun enggak punya ijazah, walaupun keluaran tidak pernah sekolah SD atau SMP atau SMA ataupun perguruan tinggi, punya ilmu akan diambil oleh orang-orang. Nah, walaupun bukan keluaran perguruan tinggi, yang penting punya ilmu. Sebagaimana para a'immah al-mutaqaddimin, mereka tidak punya ilmu demikian, tidak punya ilmu yang diambil dari sekolah-sekolah umum. Nah, yang penting punya ilmu akan diambil ilmu. Al-ghalib ijazah untuk mencari dunia. Hal huwal waqi'. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini kesalahan termasuk dari teman-teman kita. Syubhat. Bahwasanya kita tidak perlu, karena kita sudah dewasa, tidak perlu untuk belajar Al-Quran Al-Karim. 6. Asya syubhat kerdil. Rasulullah SAW sudah mentalkin para sahabah, merintahkan untuk berguru kepada murid-muridnya yang sudah ahli. 6. Seperti siapa? Abdullah bin Mas'ud. Siapa lagi? Bayi bin Ka'ab, siapa lagi? Nah, banyak sudah berguru kepada mereka. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang lisan kita jauh dari Al-Quran? Bagaimana mendapatkan pahala yang bagus? Jadi Allah SWT mendapatkan pahala yang banyak sementara lisan kita banyak kesalahan. Nah, kalian kalau enggak bisa nih makhajul huruf, datang ke Yaman. Orang Yaman diajak ngomong enggak paham. Enggak paham diajak ngomong orang Indonesia sebagian. Nah. Anta, es anta. Antun. Ana waqi. Mata taati. Es mata taati. Enggak bisa membedakan antara mata dengan mata. Es farq ya sedih. Nah. Mata kapan? Kalau mata mati. Mata takti. Asyara. menyerang paham ish ya khana ish ish agar. Jadi bingung. Dibutuhkan am. Seorang da'i yang baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ish. Seorang da'i sunni salafi, apa yang diambil dari orang salaf dari bahasa Jakarta. Dada. Nah, harus diambil dari orang salaf. Nah, syubhat yang kerdil dari sebagian teman-teman, yang mereka memang sebagian teman gak punya hafalan, sehingga memalingkan teman-temannya untuk apa? Biar punya pengikut. Nah, biar punya pengikut. Yang penting kita belajar aqidah. Aqidah. Memangnya Al-Quran bukan aqidah. Syekh mau mengatakan bahwasanya Al-Quran sebaik-baik ilmu aqidah. Nah, bisa kita tantang. Nah, orang-orang yang tidak hafal Quran dengan orang yang faham yang hafal Quran, tunjukkan dalil syirik. Orang hafal Quran bisa nunjukkan 20 dalil secara langsung. Tapi orang yang tidak hafal Quran bingung. Padahal ma'rifatuddin Islam bil adillah jelas di situ. Nah, ini syubhat orang kerdil. Tidak perlu didengarkan semacam ini. Nah, dibuang di kumamah. Bukan sumamah. Sebagaimana kumamah dan sumamah. Anda kan? Sumamah. Sebagaimana kumamah dan sumamah. Kumamah enggak tahu. Sumamah artinya apa? Sumamah artinya apa? Tanya pada bapaknya nanti. Enggak tahu harus tanya nanti. Kumamah. Mana kumamah? Ini dari Ibrahim. Hah? Sampah, nah, mazbalah, kumamah. Taib. Yang ketiga harus sesuai dengan bahasa Arab. Nah, seperti buyut dibaca biyut. Nah, buyut atau biyut. Nah, buyut itu qiraah waras, qiraah Abi Amr dari dua jalan. Nah, kemudian qiraah Hafiz. Kemudian qiraah Abi Ja'far dari dua jalan. Qiraah Yaqub dari dua jalan. Kemudian Biyut qiraah Qalun. Qiraah Ibnu Katsir. Qiraah Ibnu Amir. Qiraah Syu'bah. Qiraah Hamzah dari dua jalan. Qiraah Kisa'i dari dua jalan. Qiraah Khalaf dari dua jalan. Nah, Saya nulis. Saya ulang. Saya dikte sudah. Buyut pakai dhammah di qiraah waras. Qiraah Abi Amr dari dua jalan yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian qiraah Hafiz. Kemudian qiraah Abi Ja'far dari dua jalan. Jalan Ibni Wardan dan jalan Ibn Jammaz. Kemudian qiraah Yaqub dari dua jalan. Rauh dan Ruwais. Kemudian Biyut dari Kasrah. Qiraah Qalun. Qiraah Ibn Katsir dari dua jalan. Al-Bazzi wa Kumbul. Wa qiraah Ibn Amir. Qiraah Hisham. Wa Ibn Zakwan. Naam. Wa qiraah Syu'bah. Wa qiraah Hamzah. Naam, dari dua jalan. Khalaf dan Khallad. Qiraah Al-Kisai dari dua jalan. Qiraah Al-Layth, Qiraah Ad-Duri. Kemudian Qiraah Khalaf dari dua jalan. Khalaf dari jalan Ishaq, jalan Idris. Nah. Atau sirata baga sajid. Nah. Sirata kata jumhur. Nah. Wasirata qira'ah kumbul ruwais sirata pakai sin qira'ah kumbul kumbul anman kumbul anman ini kathir waruwais anman ha? Di situ ada sih tadi ruwais anman an ya'qub nah kemudian zirata. Nah, qira'ah khalat an Hamzah. Qira'ah khalaf an Hamzah. Habis waktunya. Nah. Bilawana subhanakallah.